Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin binnar. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca penjelasan dari Bahjah Ulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu, masih dalam pembahasan kita hadis yang ke-35 pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: kullu amali bani Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imiyati di'fin, setiap kebaikan menjadi 10 kali lipat dan itu bisa sampai 700 kali lipat. Qala Allah ta'ala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah dalam firman-Nya ini, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana azzi bihi, aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan hawa nafsunya, makanannya, itu karena aku. Lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Wala hulufu famis saim atyab indallahi min rihil miski. Dan bau dari mulut orang yang berpuasa, aroma dari mulut orang yang berpuasa, Allah sebutkan di sini atyabu indallah. Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan itu lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, dari misik, dari aroma misik. Wa shaumu junnatun, puasa adalah tameng. Wa idza kana Yaumun yakumu yasumu ahadun yasumu ahadukum wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila di hari tersebut salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfas wala yaskhab, jangan berbuat rafas, jangan berbuat corok, dan jangan berbuat bodoh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, kalau ada salah seorang yang mencela orang tersebut atau memeranginya, fal yakul inni mru'un sha'imun, maka katakanlah aku ini orang yang sedang berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membaca penjelasan pada kesempatan yang telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan, dan itu setiap orang berbeda, nah, tergantung dari orang yang melakukannya. Karena setiap orang itu memiliki keimanan yang berbeda, memiliki kualitas ilmu yang berbeda. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah mengetahui bahwa seyogianya bagi kita semuanya untuk senantiasa berilmu, senantiasa berilmu dan berusaha mengamalkannya. Nah, ketika kita sudah tahu kewajiban untuk berilmu dan mengajarkannya, maka jangan berhenti sampai taklim saja, jangan sampai berhenti belajar saja. Nah, melangkah kepada mengamalkannya. Nah, memberikan ilmu itu kepada orang lain. Dan terus seperti itu. Karena tujuan kita duduk bermajlis, tujuan kita duduk mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Dari diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita lupa dengan tujuan yang mulia ini. Sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama rahimani wa rahimakumullah. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada paragraf berikutnya, fakrah berikutnya. Masuk pada pembahasan tentang pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala tentang ibadah yang dilakukan oleh hamba berupa puasa. Qala rahimahullah wastathna fi hadzal haditsis shiyam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, mengecualikan, tidak dilipat gandakan ibadah 10 sampai 700. Allah mengecualikan tidak seperti itu, ya, yaitu pada ibadah puasa. Wa adhafahu ilaihi, sampai-sampai Allah Ta'ala menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Wa annahu alladhi yuzzi bihi, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Bimahadhi fadlihi wa karamih, dengan kemurnian keutamaan yang diberikannya dan juga keluasan pemberiannya. Min ghairi muqabalatin lil amali bitad'i fil madhkuri alladhi tashtariku fihi al a'mal, tanpa ada kesamaan dengan pelipat gandaan yang telah disebutkan tadi untuk amalan-amalan selain puasa. Wa hadza syai'un la yumkinu ta'bir anhu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa disebutkan, tidak mungkin untuk bisa diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yujazihim bima la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Bahkan nanti Allah akan balas puasa tersebut dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati siapapun. Subhanallah, ini ya, balasan khusus untuk puasa. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan dalam faqrah berikutnya, wa fil haditsi katanbihi ala hikmati hadza takhsis. Dalam hadis ini seperti ada perhatian khusus tentang hikmah dari pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam hal puasa. Ya. Ada tanbih bagi kita, ada peringatan bagi kita. Ya. Awas nih, puasa. Nah, ini dalam hadis yang sedang kita baca ini. Nah, Allah sebutkan dulu amalan seluruhnya, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa as-shaum, kan itu. Kecuali puasa. Nah, di sini ada warning dari Allah Subhanahu wa taala, ada tanbih ya tentang kekhususan puasa ya yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala rahimahullah, wa anna shaima lamma tarakal mahbubatin nafsus allati tubi'at ala mahabbatiha wa taqdimiha ala ghairiha wa annaha minal umur ad-daruriyah faqaddama as-sha'im 'alayha mahabbatan mahabbata rabbih fatarakaha lillah fi halatin la yattali'u 'alayha illa Allah wa sarat mahabbatuhu lillahi muqaddaman muqaddamatan wa qahiratan likulli mahabbati nafsiyyati likulli mahabbatin nafsiyyatin wa talaba ridahu wa thawabahu muqaddaman ala tahsilil al-aghrad an-nafsiyyah falihadha ikhtassahu Allahu li nafsihi. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya orang yang puasa ketika orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang itu memang sangat disukai oleh hawa nafsu, memang itu semuanya sudah jadi tabiat untuk disukai. Tapi orang yang puasa, dia tetap mendahulukan yang lain, dia tetap mengutamakan yang lain. Apa tadi? Puasa. Wa annaha minal umur ad-daruriyah. Bahkan yang dia tahan-tahan itu perkara-perkara yang darurat. Laparkah itu? Ya, hauskah itu? Nah, dia mendahulukan kecintaan kepada Rabbnya. Dia meninggalkan karena Allah ya, dalam kondisi yang tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tahu orang yang berpuasa pergi ke dapur, rumah sedang kosong, rumah sedang pada pergi isinya. Ya. Dia minum, hanya Allah yang tahu dan dia yang melakukannya. Nah, tapi dia tidak melakukan karena dia mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarat mahabbatun lillahi muqaddamatan kecintaan kepada Allah, ya, lebih dia kedepankan, lebih dia unggulkan dari segala sesuatu yang dia cintai. Dan tentunya dia pun mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada dia mendapatkan kepuasan hawa nafsu. Walihada ikhtasahullahu li nafsihi. Oleh karena itu Allah khususkan pahala puasa itu. Ya. Allah yang akan apa? Membalasnya. Padahal kan amalan yang lain juga siapa yang membalas? Allah. Tapi dalam hadis ini tetap dikhususkan. Ini menunjukkan tanbih bagi kita. Ya. Ini bukan sembarang ibadah. Nah, baik, puasa itu bukan sembarang hanya sekedar menahan lapar dan hawa nafsu saja. Tidak. Wa ja'ala thawabas shaim indah. Dan pahala orang yang berpuasa itu Allah jadikan, ya, yang tahu hanya Allah saja. Fama dhannuka bi ajrin wa jazain takaffala bihi ar-rahmanur rahimil karimil mannan. Ar-rahmanur rahimul karimul mannan. Coba bagaimana bayanganmu dengan pahala balasan jaminan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemberi. Alladzi ammat mawahibuhu jami'al mawjudat. Padahal ya, pemberian Allah itu sudah merata ke seluruh makhluk yang ada. Wa khassa awliya'ahu minha bil haddil awfar. Tapi Allah khususkan untuk wali-walinya, ya, dari balasan-balasan yang sudah diberikan itu dengan balasan yang apa? Melimpah nantinya, ya, wa nasib al-akmal, dan balasan yang sempurna nantinya. Ya. Wa qadra lahu minal asbab wal altaf allati yunaduna biha ma indahu ala umur ala umurin la takhturu lahum bil bal wala tadaru fil khiyal. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan sebab-sebab keberuntungan orang yang beruntung, ya, yang bisa mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah. Allah yang memberikannya juga, ya. Bahkan balasannya itu sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam hati seseorang. Wala tadaruna wala tadaru fil khiyam. Bahkan tidak pernah terbayangkan. Nah, coba balasan seperti apa kira-kira? Susah dibayangkan. Allah saja tidak menyebutkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya. Iya. Taib. Fama dhannuka an yaf'alallahu biha ula as-shaimin al-mukhlasin. Terus apa bayangan kamu? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan nanti kepada mereka yang apa? Puasa, kepada mereka yang ikhlas dalam ibadahnya. Bisa enggak dibayangkan? Enggak bisa. Ya, terkhusus puasa ini. Jadi, ya, puasa ini adalah ibadah yang sangat apa? Agung. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, antum puasa Senin Kamis misalnya. Ya. Nah, yang puasa Senin Kamis jangan anggap sepele, jangan jadikan permainan. Ya. Nah, pagi-pagi sahur, ya, siang enggak ada yang tahu jajan, sore-sore ikut buka, ya, dapat takjilnya. santri misalnya. Masih puasa masih. Kan itu. Padahal kiriman dari orang tua sudah tinggal separoh, kan itu. Iya kan? Fattakullah. Allah yang Maha tahu, iya enggak? Allah yang membalas kalau kita apa? Jujur dalam berpuasa. Baik, kalau rahimahullah kemudian beliau berkata dalam fakrah berikutnya, wahuna yakiful qalam. Maka kita bisa tahu dalam hal balasan orang yang berpuasa, yakiful qalam. Qalam yang dulu Allah Ta'ala perintahkan untuk menulis segala sesuatu, ini tidak tertuliskan. Ya, tidak. Wa yasihul qalbus sha'im farhan wa taraban li amal ikhtassahu Allahu li nafsihi. Bahkan hati orang yang berpuasa ya akan terus berkelana dalam kesenangan, dalam kegirangan yang telah Allah khususkan bagi dia. Alhamdulillah kita puasa selesai, alhamdulillah kita selesai puasa. Apa balasannya? Wah, pokoknya enggak kebayang. Allah nanti akan memberikan. Saya sudah berusaha ikhlas, sudah berusaha menjauhi larangan dalam puasa, alhamdulillah saya selesai. Apa bayangan kamu nanti? Wah, enggak kebayang pokoknya. Ya. Dan terus seperti itu. Ya. Yasih al-qalbu as-sha'im. Ya. Terus berkelana bayangannya kemana-mana pokoknya. Setiap dengar pahala besar, pokoknya lebih dari itu nanti pahala puasa. Setiap disebutkan pahala besar dari Allah Ta'ala, puasa, pokoknya tidak seperti itu. Lebih dari itu. Nah, waja'ala jaza'ahu min fadlihi al-mahaw. Dan Allah Ta'ala menjadikan balasan untuk yang berpuasa ini min fadlihi al-mahdh, termasuk keutamaan yang murni, keutamaan yang memang diberikan oleh Allah, tidak diberikan oleh yang lainnya. Wa ihsanuhu wa ihsanihi as-sharif. Dan kebaikan Allah yang akan diberikan, yang ini merupakan kekhususan. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini merupakan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada yang dikehendakinya. Ya, wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah lah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa dalal halitsu ala anna siyamal kamila huwa alladhi yada'al 'abdu fihi syai'ain. Ingatlah hadis yang telah kita baca ini menunjukkan bahwa puasa yang sempurna itu adalah puasa seorang hamba yang meninggalkan dua perkala. Ya. Jadi puasa sempurna yang seperti apa? Puasa sempurna itu yang meninggalkan dua perkara. Al-mufattirat al-hissiyah, yang pertama adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan secara hissi. Min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa tawabi'iha, baik itu berupa makan, minum, ya, nikah dan semisalnya. Yang kedua, al-munaqqisat al-amaliyah, menjauhi munaqqisat al-amaliyah, perkara-perkara yang bisa menggerogoti kesempurnaan amalan. Fala yarfuth wala yaskhab. Dalam hadis disebutkan, jangan sampai ya melakukan perbuatan yang jorok, ya, apakah ucapan, perbuatan dan semisalnya, wala yaskhab, dan jangan sampai melakukan perbuatan bodoh. Ya. Taib. Nanti insyaallah oleh beliau disebutkan, dijelaskan perbuatan bodoh seperti apa. Wala ya'malu amalan muharraman, tidak pula melakukan perkara yang diharamkan. Wala yatakallamu bikalamin muharramin, tidak pula berucap dengan ucapan yang diharamkan. Bal yajtanibu jami'al ma'asi, menjauhi seluruh kemaksiatan. Wa jami'al mukhasamat wal munaza'at al-muhdathati lis-syahna, dan menjauhi seluruh permusuhan-permusuhan, pertengkaran-pertengkaran, ya, yang itu akan memunculkan dendam. Walihada qala fala yarfuth, oleh karena itu, ya, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, dalam hadis yang kita baca, jangan sampai berbuat rofath. Ai la yatakallamu bikalamin qabih, jangan sampai bertutur kata dengan ucapan yang apa? Jelek. Apapun bentuknya. Ya, ucapan jelek. Kalau sedang puasa, jangan berucap ucapan jelek. Nah, dibangunin enggak mau, ngambek. Kamu tahu enggak, aku sedang puasa. Ngapain dibangunin? Nah, jangan sampai seperti itu. Ternyata udah jam 8 kan, waktunya masuk kelas. Kan itu. Puasa kok marah? Jangan. Ucapannya yang bagus. Aduh, kenapa dibangunkan? Saya sedang puasa. Jam 8. Oh, jam 8 ya. Ya, jazakallahu khairan. Ucapan yang baik. Ya. Nah, kalau memang antum tidur misalkan jam 8. Sedang puasa. Taib. Wala yaskhab bikalamin muhdathin lil fitani wal mukhasamat. Ya. Wala yaskhab, jangan bertindak bodoh, yaitu dengan ucapan-ucapan, ya, yang bisa mengundang apa? Mengundang fitnah, yang bisa mengundang pertengkaran, yang bisa mengundang kebencian. Jangan. Kama qala fil haditsil akhir, sebagaimana ini pun telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang lain. Man lam yada qala zur wal amali bihi wa al-amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang sedang puasa kemudian tidak meninggalkan ucapan jeleknya, ya, dan juga bahkan mengamalkannya, Allah tidak butuh, ya, kepada amalan dia ketika meninggalkan makanan dan minumannya. Allah enggak butuh dengan puasa seperti itu. Ya. Allah enggak butuh. Yang Allah butuhkan sebagaimana dalam hadis di sini. Ya. Puasa yang tidak melakukan perbuatan yang membatalkan dan perbuatan yang bisa menggerogoti amalan puasa tadi. Qala rahimahullah, faman haqqaqal amrayn tarakal mufattirati tarkal mufattirati wa tarkal almanhiyat tammalahu ajrus shaim. Maka barang siapa yang merealisasikan dua perkara tadi, yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan dan meninggalkan perkara yang bisa mengurangi apa? Pahala puasa, bisa menggerogoti puasanya, dia tinggalkan semuanya, maka ya, pahalanya akan sempurna bagi yang puasa tadi. Faman lam yaf'al dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tetap saja melakukan apa yang telah dilarang dalam puasa, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan marah ke siapa-siapa. Sudah, kepada diri sendiri saja salahkan. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela orang. Salahkan diri sendiri. Qala rahimahullah, thumma arsyada as-shaim Thumma arsyada as-sa'ima idza arada lahu ahadun yuridu mukhasamatahu wa musyatamatahu an yaqula lahu bi lisanihi inni sha'imun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang kita sebutkan di depan tadi, hadis ini memberikan petunjuk kepada orang yang berpuasa sebagai bentuk sadud dara'i, ya, menutup celah kejelekan. Apabila dihadapkan kepada dia salah seorang yang mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk apa? Berdebat. An yakula lahu, seyogianya dia mengatakan dengan lisannya itu, saya sedang puasa. Ya. Nah, sedang tidur dibangunkan, kan nggak tahu yang bangunkan, bangun makan. Kalau sedang tidur kan biasanya ya serasa diajak bertengkar, ya nggak? Orang yang bangunkan kita nggak butuh bangun, serasanya apa? Serasa diajak berduel, ya nggak? Ya, kita sedang tidur nih dibangunkan, ya. Lagi puasa, apa bayangan kita? Tahu lagi puasa, bangunin terus, ya. Udah satu kali, dua kali, ya kan gitu. Ya. Apalagi kalau jelas orang itu mengajak apa? Mengajak bertengkar, mengajak ya, bermusuhan, mengajak berduel. Usapkan ini shaim. Ya, saya sedang puasa. Wa fa'idatu dalik, manfaat dari hal tersebut, beliau menyebutkan di sini, an yurida ka'annahu yaqul, yang dia maksudkan itu ya seperti halnya dia mengucapkan i'lam annahu laisa bi'azzun an muqabalatika ala ma taqul. Ketahuilah sesungguhnya dia itu bukan orang yang lemah untuk melayani apa yang kamu inginkan, ya, melayani apa yang kamu ucapkan. Lakinni shaim, tapi saya sedang puasa, ini maksudnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada yang sedang puasa untuk mengatakan ini shaim itu seperti ini, ya. Artinya tidak melayani, ya. Bukan mengucapkan sekedar ucapan, ya. Saya sedang puasa, huh? Itu beda kan? Ngelayanin tapi ngomongnya sedang puasa, bukan, ya. Nah, disebutkan oleh beliau, ya, seolah-olah ketika dia mengucapkan ini shaim, ya, ketahui saya bukan gak mau ngeladenin kamu, bukan gak berani ngeladenin kamu, ya. Tapi aku lagi puasa pokoknya, ya, gitu. Ahtarimu siami, aku menghormati puasaku. Wa ar'a wa ar'i kamalahu, dan aku sedang memelihara kesempurnaan puasaku ini. Ya. Wa amarallahu wa rasuluhu, dan itu perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa alam anna shaima yad'uni ila tarkil muqabalah, dan ketahuilah, ya, puasa yad'uni ila tarkil muqabalah, puasa itu menuntut aku untuk ya, meninggalkan ya, perbuatan yang bisa meladeni kamu. Wa yahuthuni ala sabr, dan puasa sudah mendorong aku untuk apa? Tetap sabar. Itu maknanya. Ya. Tapi jadi bukan hanya sekedar ucapan dan sampai bentuknya meladeni. Ya. Ada yang ngajak berantem, ya, sambil mentereng-tereng, sambil melak cangkeng mengatakan saya sedang puasa. Bukan kayak gitu. Ya. Nah, taib, sabar, ya. Taib, tampakkan apa? Kesabaran. Nah, Fama alimtuhu ana khairun wa a'la mimma alimtahu ma'i ayyuha al-mukhasim. Maka dengan mengucapkan inni shaim itu sesungguhnya ya, dia memaknakan dengan ucapan itu apa yang aku tahu ya, itu lebih baik dan itu lebih mulia yang tidak kamu ketahui ya, maka aku akan melakukan apa yang paling baik, wahai orang yang mengajak untuk bertengkar ya, aku memilih yang lebih baik saja, tidak mau meladeni kamu, nah gitu. Ini makna ucapan apa? Inni shaim. Wa fihi. Beliau menyebutkan kembali berikutnya wa fihi dalam hadis yang sudah kita baca. Al-inayatu bil a'mal kulliha min siyamin wa ghairihi. Nah. Dalam hadis ini ada penjagaan untuk seluruh amalan termasuk puasa dan yang lainnya. Jadi kalau kita melakukan amalan itu seyogyanya kita apa? Jaga amalan tadi. Jaga amalan tadi. Amalan yang sudah kita lakukan senantiasa dijaga. Ya. Yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Wa mura'atu takmiliha, dan tetap menjaga kesempurnaan amalan tadi. Wal bu'du min jami'i almunaqqisatin laha, dan berusaha menjauh dari segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala ibadah tadi. Wa tadzakkur muqtadiyatil a'mal, dan kita sedang senantiasa mengingat-ingat ya, tujuan dari amalan ibadah tersebut. Wa ma yujibuhu 'alal 'amil waqta husulil asbabil jarihah lil 'amal. Dan kita senantiasa harus sadar diri ya, perkara apa saja yang harus dilakukan ya, ketika kita mendapatkan ya, sesuatu yang bisa mencacati ya, sesuatu yang bisa membuat cacat amalan yang sedang dilakukan. Nah, qala rahimahullah berikutnya, wa qauluhu as-shaumu junnatun ai wiqayatun yattaqi bihal abdu adzunuba fid dunya yatamarranu bihi alal khair wa wiqaya minal azab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, puasa itu tameng ya. Maksudnya apa? Ai wiqayatun yattaqi bihal abdu adzunuba fid dunya. Nah, sesuatu yang bisa mencegah seorang hamba dari dosa di dunia, di dunia ini ya, tameng di dunia. Ya tamarranu bihi 'alal khair, yang itu bisa dijadikan sebagai latihan dalam berbuat baik. Wa wiqayah minal adzab, dan itu ya sebagai penghalang dari apa? Azab nanti di akhirat. Fahadha min a'zami hukmi syar'i atau hukmi syari'i min fawaidis siyam. Ketahuilah ini adalah merupakan seagung-agungnya hukum syari yang telah Allah Ta'ala tentukan pada puasa ini, berupa keutamaan dari puasa, manfaat dari puasa. Ini keutamaan yang sangat besar, faidah yang sangat besar dalam puasa. Wadzalika liqaulihi Ta'ala, dan ini pun ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal masing-masingnya. Ya. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya sudah pada paham insyaallah ini. Kemudian beliau melanjutkan, faqaunu shaum junnah. Maka ya, puasa itu apa? Tameng. Ya. La'allakum tattaqun. Kan itu. Ya. Sama seperti hadis di sini, as-shaumu junnatun. Ya. Kita berpuasa itu supaya bertakwa. Ya. Supaya bisa berhati-hati, supaya bisa menjaga. Ya. Begitupun dalam hadis yang kita baca ini. Ya. Wa sababun li husulit taqwa. Ya, dan dengan puasa sebab bisa mendapatkan ketakwaan. Huwa majmu'ul hukmi allati fassalat fi hikmati siyami wa fawaidihi, fa innahu yamna minal muharramati wa yukhaffifuha wa yahuthu ala kathirin minat ta'at. Secara global, ya, hikmah dari puasa itu sangatlah banyak, manfaatnya juga sangat banyak. Yang terpenting yang disebutkan di sini dalam ayat, bisa menghalangi dari keharaman, ya, bisa memperingan untuk melakukan keharaman, dan juga bisa mendorong seseorang untuk memperbanyak ibadah, melakukan ketaatan. Nah, sudah isya belum? Halaman, bentar lagi. Jadi kita lanjutkan wa qauluhu. Nah, mudah-mudahan bisa selesai, tinggal 5 faqrah. Lisaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadzani thawabani ajilun wa ajilun. Untuk yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dan ini kata beliau, ya, balasan dari Allah, balasan yang segera dan balasan yang nanti akan didapat. Fal ajil, ya, yang Allah berikan balasan dengan segera, apa bentuknya? Ya. Musyahidun idza aftara shaim farhan bi farhun bi ni'matillahi alaihi bitakmilis siyam. Dia tahu betul ketika sedang puasa, dia merasa senang dengan nikmat yang telah Allah berikan. Puasa sudah selesai, makan pun bisa. Ya. Wa farhun bi naili asyahawatihi allati mana'a minha fin nahar. Dan dia mendapatkan kebahagiaan dengan ternyata syahwat yang dia tahan-tahan tadi siang itu bisa apa? Didapatkan juga di waktu malamnya. Ya. Wal ajil, balasan yang dinantikan apa? Farhuhu inda liqa'i rabbih bi ridwanihi wa karamatihi. Kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Rabb-nya, ya, dengan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan darinya. Wa hadzal farhu al-mu'ajjilu namudzaju dzalikal farhi al-mu'ajjil. Wa annallaha sayajma'uhuma lis-shaim. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya disegerakan sebagai contoh, ya, bagi orang yang apa, mendapatkan kebahagiaan yang akan datang nanti. Kabar ini saja sudah menjadi apa, nikmat yang disegerakan oleh Allah, ya enggak? Ya. Nah, kabarnya saja sudah mendapatkan nikmat yang disegerakan, belum nantinya. Kabarnya saja sudah menjadi apa? Nikmat bagi kita, ya enggak? Senang kita dengan hadis ini, bahagia sekali dengan hadis ini. Ya, oh iya, senang berbuka, makan minum di waktu malam harinya. Ya. Kemudian juga kita senang sekali, ya, dengan balasan yang nanti Allah akan berikan. Walaupun itu balasan yang dinantikan, tapi sebenarnya bagi orang yang betul-betul dalam menjalankan puasanya, itu adalah balasan yang Allah segerakan. Kenapa? Kabarnya sudah sampai. Nah, wafihi dalam hadis ini al-isyaratu ila an-nasa'ima idza qaraba fitrahu wa hasalat lahu hadhil farha fa innaha tuqabal ma marra 'alayha fi naharihi min masyaqqati tarki syahawat wa hiya min babi at-tansyid wa in hadhi al-muhim adal khairi. Dan dalam hadis ini juga ada isyarat kepada orang yang berpuasa, ya, apabila dia sudah dekat dengan apa waktu berbukanya, ya, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan ini, ya, maka dia sudah sebanding dengan apa yang dia lewati di waktu siangnya, ya enggak? Ya. Kita buka, kemudian kenyang, terbayar enggak yang tadi siang? Wallahi itu terbayar, ya, terbayar semuanya, ya. Apakah berupa beratnya menahan lapar, beratnya menahan syahwat, ya. Di malam hari ketika kita sudah bisa melakukannya, itu semuanya terbayar, ya. Tidak ada yang merasa aduh masih kurang, ya, masih kurang tadi 12 jam sekarang baru 2 jam udah kenyang, ah belum terbayar. Enggak ada yang pernah mengatakan seperti itu, ya. Dengan 5 menit makan yang 12 jam atau kurang itu sudah terbayar, ya enggak? Ya, ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan merasa kurang. Ya, itu nikmat yang sangat besar. Taib. Taib. Wa qawluh terakhir, wala hulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Al-huluf yang dimaksud dalam huluf dalam hadis ini, huwa al-athar alladhi yakunu fil fam. Ya. Minar ra'ihah al-jawf, minar ra'ihatil jawf inda khuluwihi minat ta'ami wa tasa'idi al-abkhirah wa tasa'ada al-abkhirah. Al-huluf, maksud dari huluf ini adalah, ya, asar, pengaruh, ya, atau efek yang muncul dari mulut orang yang berpuasa, ya, berupa aroma yang mungkin tidak enak muncul dari apa? Ya, tenggorokan, kerongkongan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena, ya, sedang kosong dari makanan, ya, dan itu baunya muncul ke atas. Fahwa wa in kana karihan lin nufus, dan itu memang lebih wangi, ya. Walaupun nyatanya itu tidak disukai baunya, ya, oleh jiwa ini tidak disukai, tapi memang itu lebih wangi daripada rihul misk. Nah, ya, itu lebih wangi daripada wanginya misik. Nah, jiwa kita tidak sampai kepada apa yang telah Allah, ya, tetapkan, ya. Hawa nafsu kita kecil, ya. Bayangan kita bau itu rendah. Allah yang maha tinggi, ya, yang menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada rihul misk, ya, baunya minyak wangi. Fa innahu muta'athirun an ibadatihi wa taqarrub ilaihi. Nah, karena di sini beliau mengatakan falatahzan ayyuhas shaim, maka jangan sampai kalian sedih ketika berpuasa bau mulut. Ya. Fa innahu atyab indallah min dhihil misk, itu lebih wangi di sisi Allah. Ya, daripada rihil misk. Walaupun ya hawa nafsu kita menganggap jelek. Ya, itu hawa nafsu kita yang rendah. Nah. Fa innahu muta'assirun an ibadatihi wa taqarrubi ilaihi. Karena bau mulut tadi ya itu bekas kita taat kepada Allah, bekas dari taqarrub kepada Allah. Wa kullu ma ta'athara anil ibadat ya minal masyaqqat wal karihat fahuwa mahbubunillah. Ketahuilah segala sesuatu ya yang itu merupakan efek dari ibadah, apakah susahnya, apakah jeleknya, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mahbubullahi indal mu'min muqaddamun ala kulli syai. Ya. Dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin, ini Allah utamakan daripada yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Baik, ini nah hadis yang sangat sempurna ya. Nah, ketika disebutkan ada efek jelek dari puasa ya, dan itu tidak memadharatkan bagi yang berpuasa ya, bukan efek madharat kan? Bukan. Ya, ini sebutkan beliau juga masyaqqat ya wal karihat. Ya, hanya berat dan apa? Sesuatu yang tidak disukai ya. Nah, bukan efek jelek ya, sakit dan semisalnya, bukan. Nah, tentunya ini terkait dengan hukum-hukum dalam puasa ya. Nah, kalau tidak bisa menyebabkan sakit ya jangan kan itu. Nah, alhamdulillah wasallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.